Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, terkait dengan hadits Ibnu Umar dan hadits Aisyah radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'addinu bilail fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Sungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makanlah dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan adzan. Ya, di dalam hadis ini terdapat sejumlah pembahasan. Yang pertama, bolehnya mengumandangkan adzan subuh sebelum terbitnya fajar subuh. Ya, bolehnya mengumandangkan adzan subuh sebelum terbitnya fajar subuh. Ini jelas karena Bilal adzan di malam hari. Setelah Bilal adzan, Nabi masih memerintah, makanlah dan minumlah kalian. Ini menunjukkan masih memungkinkan untuk makan sahur. Belum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, tidak mungkin dibolehkan makan sahur setelahnya. Ya, dan ini yang dipegang oleh kebanyakan para ulama tentang bolehnya. Ada hadis yang akan datang diterangkan oleh Ibnu Hajar tentang tidak bolehnya, tapi hadisnya ada kelemahan. Kita baca hadis setelahnya supaya jelas. Kata beliau, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. dari ابن عمر رضي الله عنهما, sungguhnya Bilal adzan sebelum subuh, sebelum fajar subuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah agar supaya Bilal kembali, lalu mengumumkan, memanggil nida, ala innal abda nama, sungguhnya hamba itu telah tidur. Maksudnya sungguhnya seorang telah tidur. Ya. Maksud dari hadis ini yaitu tidak boleh seorang melakukan adzan sebelum subuh, karena itu tatkala Bilal melakukan adzan ini, beliau diperintah untuk kembali untuk menyampaikan bahwa al-abda nama, bahwa sekarang masih waktu tidur, belum waktu apa? Waktu salat. Iya. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadith ini adalah hadith yang lemah. Karena itu kata Ibnu Hajar, rawahu Abu Dawud wa da'afah. Hadith ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dilemahkan oleh Abu Dawud. Ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tahawi, Al-Baihaqi dan selainnya. Dan hadithnya disepakati oleh para ulama. Ya, seperti Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ad-Duhli, Abu Hatim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Al-Athram, Ad-Darqutni, bahwa hadithnya ini ada kelemahan di dalamnya. Dia mauquf. Adalah hadith yang mauquf. Nah, jelas ya? Baik. Jadi secara global, bahwa yang kuat di dalam masalah ini, ya boleh adzan sebelum boleh adzan subuh sebelum terbitnya fajar subuh. Berdasarkan hadis siapa? Ibnu Umar dan hadis Aisyah yang ada di depan kita ini. Kemudian pembahasan yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang muadzin, tukang adzan itu adalah orang yang buta, tidak melihat. Ya. Sebab Nabi mengangkat Ibnu Ummi Maktum di sini sebagai tukang adzan, padahal beliau adalah orang yang buta matanya, tidak melihat. Namun tentunya ini disyaratkan, ya, apabila si tukang adzan tersebut ada orang yang memberitahukan kepadanya waktu-waktu sholat. Ya, jadi kalau ada yang memberitahukan kepadanya waktu-waktu sholat, maka ini insya Allah ta'ala tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak ada yang memberitahukan kepadanya waktu-waktu sholat, maka tidak boleh itu kan adzan seorang yang buta. Bagaimana caranya dia mengumandangkan adzan sedangkan dia tidak bisa melihat, ya, dan menentukan waktunya. Nah, karena itu Az-Zuhri menjelaskan bahwa dia adalah seorang yang buta. Ya. Dia tidak mengumandangkan adzan sampai dikatakan engkau telah kesiangan. Maksudnya ada yang memberitahukan kepadanya sudah masuk waktu sholat. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa di dalam sebuah masjid itu boleh ada tukang adzan muadzin lebih dari satu. Boleh ada muadzin lebih dari satu. Iya. Sebab sini Rasulullah di Masjid Nabawi yang ada dua, Bilal dan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ya, maka boleh dua orang, boleh lebih daripada dua orang. Kalau memang dilihat ada maslahat di dalamnya. Memang ada maslahat di dalam hal tersebut. Iya. Dan para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai beberapa tukang adzan yang ada di dalam hadis. Ya. Pertama Bilal, yang kedua Abu Mahdhurah, yang ketiga Ibnu Maktum, dan satu lagi ada orang yang bernama Sa'ad Al-Quradi. Ya, ini tiga atau empat orang tukang adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Nah, dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa kalau tukang adannya lebih dari satu, maka adannya itu secara bergantian pada tempatnya masing-masing dia adan. Iya, bukan satu orang satu masjid dua tukang adan sekaligus bersamaan adannya. Iya, ini adalah hal yang keliru. Jelasnya. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, menunjukkan bolehnya beramal dengan berita dari satu orang, khabarul ahad. Sebab tukang adzan itu dia sendiri, ya kan? Dia sendiri yang adzan. Ya, dari adzannya Ibnu Maktum, ya, sudah diketahui masuknya waktu sholat. Adzannya Bilal, orang mengetahui ini adalah waktu makan sahur. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang itu menyebut dari cacat seseorang kalau memang maksud penyebutan cacatnya untuk mengenalinya. Ya, untuk mengenalinya. Si fulan misalnya, fulan yang mana? Banyak yang bernama fulan. Tapi kalau disebut si fulan yang buta, maka orang akan kenal bahwa dia yang dimaksud. Jadi penyebutan cacatnya bukan untuk mencelanya, tapi untuk membedakannya dengan yang lain. Ini tidak ada masalah. Iya. Dan di dalam hadis ini juga di penamaan Ibnu Ummi Maktum ini menunjukkan boleh seorang itu dinisbatkan kepada ibunya kalau diperlukan. Iya. Dinisbatkan kepada ibunya, dinisbatkan kepada ayahnya. Ya, maksudnya di sini dalam penyebutan, ya, kalau masalah nisbat siapa yang lahir dari seorang maka dia adalah ayahnya, pasti nisbatnya ke sana. Cuma ini di penyebutan boleh seorang itu dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, terdapat penjelasan tentang bolehnya seorang itu adzan di tempat yang tinggi. Dia adzan di tempat yang tinggi. Ya, sebab Bilal naik, ya, di sebagian riwayat itu diterangkan. Ya, tidak ada perbedaan jarak antara keduanya kecuali Bilal Ibnu Maktum naik dan Bilal turun. Jadi ada yang naik, ada yang turun, ini menunjukkan mereka berada di atas tempat yang tinggi. Ya, berada di atas tempat yang tinggi. Dan berada di atas tempat yang tinggi seperti di menara masjid, atau di seperti dia naik ke bangunan yang tinggi di kota tersebut, ya, kemudian adzan, ini adalah hal yang diperbolehkan. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tetapi di masa kita ini, seseorang itu mungkin dia melakukan adzan dengan menggunakan pembesar suara, ya, dengan menggunakan pembesar suara yang suaranya ini bisa didengar dari menara maupun dari yang lainnya. Maka hal yang seperti ini, ya, kalau memang sudah terpenuhi, maka itu adalah hal yang sudah cukup. Nah, kemudian di dalam hadis berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kita sudah baca ya hadis Ibnu Umar. Berikutnya kata beliau, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, muttafaqun alaih. Ya. Walil Bukhari an Muawiyata. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar nida, mendengar adzan, faqulu, maka ucapkanlah, mithla ma yaqulul muadzin, seperti yang diucapkan oleh si tukang adzan, si muadzin. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari an Muawiyah. Ya, dan dari dan dalam riwayat Imamul Bukhari itu dari hadis Muawiyah. Adapun hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, itu konteksnya, konteks lengkapnya begini. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, beliau berkata, "Sami'tu Muawiyata ibn Abi Sufyan wa huwa jalisun 'alal mimbar." Ya. Adzan al-muadzin. Saya mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan dan beliau duduk di atas mimbar, dan waktu itu muadzin sedang adzan. Qala, maka muadzin berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Maka Muawiyah berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jelas? Kemudian muadzin berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Maka Muawiyah berkata, wa ana. Ya. Maksudnya dan saya juga membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian ketika muadzinnya membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Muawiyah juga berkata, wa ana, ya, dan saya juga, maksudnya saya juga mempersaksikan, wa anna Muhammadar Rasulullah. Falamma anqadha at-ta'dina, begitu selesai adannya, Muawiyah berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina adzana al muadzin yaqulu ma sami'tum minni min maqalati. Kata Muawiyah, sungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas majlis ini ketika muadzin mengumandangkan adzan, maka Nabi mengucapkan apa yang kalian dengarkan dari ucapanku. Iya. Jadi Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi. Ini menunjukkan hirs para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam melaksanakan apa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkannya sebagaimana yang dicontohkan. Kemudian kata Ibnu Hajar, wali muslimin an Umar, dan di dalam riwayat Muslim dari hadits Umar, ya, radhiyallahu anhu, fi fadlil qawli kama yaqulul muadzin kalimatan kalimatan, ya, tentang keutamaan membaca atau mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, yaitu mengucapkan kalimat per kalimat, siwa al-hay'alataini, selain dari al-hay'alataini, ya, selain dari apa kata al-hay'alataini, yaitu hayyal salah hayyal falah, itu tidak diikuti sama dengan itu, tapi dibaca dengan konteks lain. Apa yang dibaca, fa yaqulu la haula wala quwata illa billah, Dia membaca la haula wala quwata illa billah. Ya, konteks lengkapnya hadits Umar dalam Sahih Muslim lafadznya begini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar." Apabila seorang muadzin berkata Allahu akbar Allahu akbar, lalu salah seorang dari kalian juga berkata Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian si muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, lalu salah seorang dari kalian mengikutinya juga berkata asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu anna muhammadar rasulullah, qala asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian muadzin berkata asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, kalian juga mengikutinya membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah, qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata billah. Kemudian si muadzin membaca hayya 'alas shalah, salah seorang dari kalian menjawab dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, kemudian si muadzin membaca hayya 'alal falah, salah seorang dari antara kalian membaca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian thumma qala Allahu akbar Allahu akbar, kemudian si muadzin membaca Allahu akbar Allahu akbar, ya, qala Allahu akbar Allahu akbar, salah seorang di antara kalian juga membaca Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, kemudian muadzin membaca la ilaha illallah, dia juga ikut membaca la ilaha illallah min qalbihi, dia menjawab seluruh itu dari hatinya, maka Nabi menjawab berkata dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Ya, jadi ini hadis asalnya menjelaskan keutamaan. Iya. Dan di dalam penjelasan keutamaan ini diuraikan ahkam, diuraikan hukum. Jadi kalau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu tidak dijawab semisal, tapi dijawab apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, baik. Ini konteks lengkap ya, hadits Umar dan hadits Muawiyah. Baik, saya kembali kepada hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini kalimatnya ringkas, tapi kandungan maknanya sangat luas. Ya. Hukum-hukum fikih yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar an-nida, mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh si tukang adzan. Ya, ini terdapat di dalamnya sejumlah pembahasan. Yang pertama, sabda Nabi, "Idza sami'tumun nidaa," apabila kalian mendengar orang yang adzan. Ya, sini kalian ini mencakup laki-laki dan perempuan. Mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Mencakup anak kecil maupun orang besar. Ya. Mencakup orang yang suci maupun berhadas. Ya. Mencakup orang yang junub maupun orang yang haid. Semuanya tercakup di dalamnya. Dia boleh untuk apa? Boleh untuk menjawab kalau dia mendengar nida. Ya, jelas ya. Kemudian ya. Dari kalimat idza sami'tumun nidaa faqulu, apabila kalian mendengar adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Ini dijadikan dalil juga oleh sebagian para ulama bahwa seorang yang sedang salat kalau dia mendengar adzan dia boleh untuk menjawabnya. Dia boleh untuk menjawabnya. Ya. Sebab Nabi memberikan penjelasan mutlak kalau kalian mendengar adzan, ya, maka jawablah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Dan ini berlaku untuk orang yang di luar sholat maupun sedang sholat. Ya. Dan dimaklumi hadits Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bercerita tatkala beliau sholat bersama Rasulullah tiba-tiba ada orang yang bersin. Maka Muawiyah bin Hakam berkata yarhamukallah. Ya, dia apa? Berucap yarhamukallah. Nah, maka kata Muawiyah, orang-orang pun melempar saya dengan pandangan matanya di dalam sholat. Ya. Maka Muawiyah berbicara, wa thakala ummaya. Ya, ini maksudnya kalimat apa yang menunjukkan kesedihan beliau. Kenapa? Ya, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian melihat kepada saya? Dia berbicara dalam sholatnya. Sedang sholat dia tanya, kenapa kalian melihat ke saya? Maka para sahabat pun memukulkan tangannya ke paha mereka. Maka kata Muawiyah, begitu saya melihat mereka menginginkan saya diam, ya maka saya pun diam. Begitu Nabi SAW selesai sholat, ya, maka kata Muawiyah bin Hakam, ya, beliau bersumpah, kata beliau, saya tidak pernah melihat seorang guru seperti Rasulullah. Tidak pernah melihat sebelumnya dan tidak pernah melihat setelah dari beliau. Orang yang lebih baik pendidikan dari beliau. Kata beliau, fa wallahi ma kaharani. Ya demi Allah, Rasulullah tidak marah kepadaku. Wala dharabani, dan beliau tidak memukulku. Wala syatamani, dan beliau tidak mencercaku. Beliau hanya berkata, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya salat ini tidak bisa, tidak pantas ada sesuatu dari pembicaraan manusia di dalamnya. Innama huwa at-tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya salat ini hanya untuk tasbih, takbir dan apa? Membaca Al-Qur'an. Iya, jadi perhatikan hadis ini, Muawiyah bin Hakam As-Sulami hanya ditegur karena apa? Dia berbicara. Adapun dia berbaca, yarhamukallah, tidak ditegur oleh Nabi. Jelas ya? Andai kata itu salah, pasti Nabi akan menegurnya. Ya. Pasti Nabi akan menegurnya. Maka ini menunjukkan bahwa mengucapkannya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi bersama dengan ini, afdalnya seorang muadzin itu, dia menjawab adzan, atau afdalnya orang yang sholat, dia menjawab adzan setelah dia selesai sholat. Setelah dia selesai sholat. Ya, sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, inna fi sholati la syughla. Sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Iya. Dan juga dimaklumi dalam hadis yang sahih, Nabi SAW diberi salam. Iya. Diberi salam dan beliau sedang sholat. Maka beliau tidak menjawab sholat itu. Dan beliau tidak menjawab apa? Tidak menjawab salam tersebut. Nabi diberi salam tapi beliau tidak menjawab salam tersebut karena beliau sedang sholat. Ya, dan menjawab salam ini itu kewajibannya lebih tegas daripada menjawab apa? Menjawab adzan. Menjawab adzan bukan wajib. Ya, menurut pendapat yang terkuat yang akan datang kita terangkan. Menjawab adzan bukan wajib. Tapi menjawab salam hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan Nabi tidak jawab salam ini dan beliau sementara apa? Sholat. Ini menunjukkan bahwa menjawab adzan itu afdalnya di luar sholat. Afdalnya di luar sholat. Jadi boleh setelah dia selesai sholat, adzan yang tadi dia dengarkan sementara sholat, walaupun muadzinnya sudah selesai, boleh saja dia jawab sekaligus. Ya. Dia jawab sekaligus. Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Jelas ya? Tadi jawab apa? Sekaligus. Tidak apa-apa. Ya. Baik, ini pembahasan yang kedua. Nah. Ya, kemudian pembahasan yang ketiga terkait dengan hadis ini. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar adzan, ya, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh setukan adzan. Jadi asalnya kalau dia menjawab adzan itu persis yang diucapkan, maka itu tidak ada masalah. Ya, maksudnya syah, ya syah saja. Kalau misalnya hayya 'alas shalah, dia tetap jawab hayya 'alas shalah, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dia memegang konteks hadis. Ya, tapi harusnya dia tidak menjawab dengan itu. Dia menjawab la haula wala quwata illa billah, sebab konteks dari zahir di hadis telah diperinci di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, menunjukkan bahwa menjawab adzan bagi orang yang berhadas itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, hal yang diperbolehkan. Sebab Nabi memberikan ketentuan umum, idza sami'tumun nida', apabila kalian mendengar adzan. Jadi syaratnya mendengar. Ya, tidak disyaratkan bertahara, tapi disyaratkan mendengar saja. Ya, tapi dengan walaupun kita katakan boleh, tapi bagi orang yang berhadas afdalnya dia berwudu. Ya, dia berwudu kemudian menjawab adzan. Sebab adzan itu dari zikir. Ya, dari syariat, dari simbol-simbol Allah yang diagungkan. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'dhim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, hadits ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang berpendapat bahwa menjawab adzan itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ini pendapat dihikayatkan oleh Tahawi dari sejumlah as-salaf, dan dia adalah pendapat orang-orang Hanafiyah, pendapat orang-orang Zahiriyah, dan dia adalah pendapat Ibnu Wahab rahimahullah. Imam As-Sanani menguatkan pendapat ini di Subul As-Salaf tentang wajibnya menjawab adzan. Ya. Sebab konteksnya idza sami'tum nida, kalau kalian mendengar adzan, faqulu, maka jawablah, itu perintah. Dan asal dalam perintah menunjukkan apa? Menunjukkan makna wajib. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ya, menunjukkan wajibnya. Tapi ini diselisihi oleh jumhurul ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa menjawab adzan hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Dia adalah sunnah, bukan wajib. Dan mereka mempunyai beberapa dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya tidak wajib. Di antara dalilnya adalah apa yang akan datang nanti dari hadits Malik bin Al-Khuwairith. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa, "Idza hadaratis salatu falyu'adzil lakum ahadukum." Apabila salat itu telah hadir, maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan. Hanya diperintah apa? Diperintah adzan, tidak diperintah untuk menjawab adzan. Ya, andai kata menjawab adzan juga wajib, maka Nabi akan melanjutkan dan jawab adzan setelah itu. Jelas ya? Baik. Ya, dan ini posisinya dimaklumi, Malik bin Al-Khuwairith ini di posisi diberi taklim oleh Nabi. Ya, sebab kisah Malik bin Al-Khuwairith sebagaimana yang akan kita terangkan, ya, beliau datang kepada Nabi dan kawan-kawannya menuntut ilmu, duduk beberapa lama di tempat Rasulullah. Kemudian setelah itu mereka minta izin untuk pulang. Maka Nabi pun memberikan wasiat-wasiat, pelajaran-pelajaran di antaranya itu. Ya. Andai kata memang ya, ada kewajiban lain selain itu, maka Nabi akan mengajarkannya. Demikian pula di antara hadis yang menunjukkan tidak wajibnya menjawab adzan adalah hadis Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah berlalu. Ketika Nabi mendengar orang yang adzan, dia bertakbir Allah Akbar Allah Akbar, maka Nabi berkata alal fitrah, orang ini di atas fitrah. Beliau tidak menjawab. Beliau berkata apa? Orang ini di atas apa? Di atas fitrah. Dan begitu orang itu membaca asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi berkata kharaja minan nar, dia keluar dari api neraka. Andai kata wajib, pasti akan disebutkan di situ Nabi menjawabnya. Ya, jelasnya? Baik. Maka ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ya, tidak wajib menjawab panggilan adzan, apa, tidak menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Ini insyaallah pendapat yang terkuat. Ya, pendapat ini yang dipegang oleh jumhur ulama, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini, termasuk yang menguatkannya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum," apabila kalian mendengar. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa khitab di sini ditujukan kepada orang yang mendengar saja. Ya, adapun orang yang tuli tidak mendengar, maka dia tidak ada syariat untuk apa? Menjawab. Demikian pula orang yang melihat tukang adzan dari kejauhan. Oh, dia lihat ada orang yang begini dari jauh. Dia tahu orang ini sedang adzan, tapi suaranya tidak sampai kepadanya. Dia tidak dengar suaranya. Ya, maka dia tidak ada syariat untuk menjawabnya. Sebab ini hanya ditujukan untuk siapa? Orang yang mendengar. Untuk orang yang mendengar. Ya. Kemudian kalimat sabda Nabi, "Idza sami'tumun nida," apabila kalian mendengar nida. Jadi nida di sini kaitannya dengan adzan. Ya, kaitannya dengan adzan. Jadi kalau kaitannya dengan adzan, ini berlaku untuk seluruh adzan. Adzan semua salat, adzan subuh di adzan pertama maupun adzan kedua, ini asal tuntunan berlaku untuk seluruh adzan. Jelas ya? Kemudian sabda Nabi, "Faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Ya, kalimat seperti di sini bagaimana bentuk sepertinya? Ya. Jelas? Apakah seluruhnya atau bagaimana? Nah, di sinilah pentingnya fikih di sini. Ibnu Hajar membawakan riwayat hadits Abu Sa'id dan beliau sertakan riwayat siapa? Muawiyah dan riwayat Umar bin Khattab. Pada riwayat Muawiyah, ya, ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah hanya menjawab wa ana, dan saya juga, maksudnya saya juga bersaksi la ilaha illallah. Ya, tapi dia tidak menjawab lengkap. Ya, dan ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah hanya menjawab wa ana, dan saya juga. Jelas ya? Nah, kemudian dalam hadits Umar ini ditakhsis untuk hayyalah salat dan hayyalah falah, itu diganti lafadznya yang dijawab adalah apa? Menggunakan kata apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, maka hadits itu ini memperjelas dan merinci kandungan dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Maka apa yang global di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini maknanya harus dibawakan kepada rincian yang diterangkan di dalam hadits Muawiyah dan hadits siapa? Hadits Umar bin Khattab. Jelas ya? Jadi secara umum asalnya seluruh yang diucapkan oleh muadzin itu dijawab persis seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Kecuali apa? Hayyalah salat dan hayyalah al-falah dibaca apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, ini pada seluruh salat. Apa pada seluruh lafaz adzan menurut pendapat yang terkuat? Menurut pendapat yang terkuat. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya di sini yang perlu saya terangkan, ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ya, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini menunjukkan bahwa menjawabnya itu dengan ucapan. Ya, dengan apa? Dengan ucapan, bukan dengan dalam hatinya saja dia diam-diam. Ya, kemudian dia jawab. Tidak. Tapi harus dengan ucapan dia menjawabnya. Iya. Jelas? Iya. Kemudian zahir dari hadis, ucapan yang dijawab semua ucapan muadzin. Jadi kalau muadzinnya misalnya tarjih, ya syahadatnya diulangi, dia berpendapat tidak ada syahadat tidak ditarjih. Ya tetap dia ikuti seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jelasnya? Nah, kemudian kalimat mithla ma yaqulul muadzin sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, itu sama dalam lafadznya. Bukan sama dalam kaifiatnya. Bukan sama dalam apa? Kaifiatnya. Sebab Nabi ya apa memberikan persamaan di dalam qaul, di dalam ucapan, bukan di dalam kaifiat. Ya, maksudnya begini. Jadi ya, kalau si muadzin dia membaca adannya ya dengan merdu dilantungkan sedemikian rupa, ya. Dia baca misalnya Allahu Akbar Allahu Akbar panjang. Ya, tidak perlu kita menjawab sama seperti dia. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita ikuti sama dengan lagunya, dengan nadanya. Ya, tidak perlu. Tapi cukup kita membaca sesuai dengan konteksnya. Dia membaca Allah Akbar, dia panjangkan. Kita cukup membaca Allah Akbar, selesai. Ya, jelasnya. Baik, itu yang dimaksud. Kemudian, ya, di sini dikatakan, "Faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ya. Apa yang diucapkan oleh si muadzin. Ini menunjukkan bahwa yang dijawab itu hanyalah adzan saja. Adapun qamat dijawab atau tidak, kalau qamat ya beda ya, beda muadzin dan mukim. Kalau orang yang qamat itu mukim namanya. Ya, jelas ya? Orang yang melakukan qamat. Kalau muadzin itu yang mengumandangkan adzan, itu yang dijawab. Ya, adapun qamat ya, dia tidak dijawab. Adapun yang berkata ada jawabannya, itu hadits-haditsnya lemah. Hadits-haditsnya ada kelemahan di dalamnya. Ya, jelas ya? Baik. Ya. Kemudian faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi zahirnya diikuti muadzin sama dengan ucapkan apa yang dia ucapkan. Jadi lepas muadzin adzan Allahu akbar Allahu akbar, ya dia jawab sama Allahu akbar Allahu akbar. Jangan dia dahului muadzinnya. Sebab kita menjawab seperti yang diucapkan oleh apa? Muadzin. Ya. Mungkin dia berkata, "Oh, ini muadzinnya lama sekali selesai adzannya. Sudah deh, saya jawab duluan aja." Ya, akhirnya dia jawab dari awal sampai akhir, muadzinnya masih di pertengahan adzannya. Tidak boleh. Ya, sebab Nabi memerintah untuk menjawab kalau dia sudah apa? Mendengar apa yang diucapkan oleh si muadzin. Iya. Baik. Ya, kemudian sabda Nabi, "Idza sami'tumun nida," apabila kalian mendengar adzan, "faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ucapkan seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Maka nampak dari zahir hadis bahwa yang dimaksudkan di dalam perintah di sini adalah orang yang mendengarkan adzan. Bukan si muadzinnya. Ya, kalau si muadzin di adzan enggak perlu dijawab dirinya. Ya, si muadzin misalnya adzan Allahu akbar Allahu akbar, terus dia diam sebentar, dia jawab dirinya sendiri Allahu akbar Allahu akbar. Ya, ini keliru ya. Ya. Ini ada sebagian dilakukan di beberapa negeri dan itu adalah hal yang keliru. Itu termasuk bid'ah. Ya, asal bid'ah ini karena kurang memahami dari sisi bahasa. Ya, sebab di sini ditujukan kemana? Kepada orang yang mendengar, bukan kepada situ kan adzan. Ini hukum-hukum ditujukan kepada orang yang mendengar, bukan kepada situ kan adzan. Kemudian, ya di antara pembahasan juga yang penting di sini dibahas, ya. Di masa ini kita memaklumi ada sebagian kelompok ya menyimpang dari Islam yang menambah kalimat-kalimat adzan di mana? Di dalam adannya. Ya, seperti misalnya orang-orang Syiah. Ya, ini orang-orang Syiah banyak menambah kalimat adzan itu. Ya. Orang Syiah kalau Syiahnya Syiah yang mending-mending ya, masih enggak ekstrim. Misalnya Syiah Zaidiyah seperti banyak di Yaman, oh itu ada tambahannya. Jadi setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, mereka ada tambahan hayya 'ala khairil amal. Ya. Mereka ada tambahan begitu. Hayya 'ala apa? Khairil amal. Ini mereka nisbatkan kepada Ali. Ya. Nisbatkan kepada Ali. Dan ini keliru. Semuanya riwayatnya adalah riwayat yang tidak kuat. Tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Ya. Demikian pula sebagian orang Syiah ada yang menambah waliyadu billah, dan ini Syiah ekstrim. Ya, dia menambah setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tambah asyhadu anna Aliyan khairul bashar. Ya. Dan saya bersaksi bahwa Ali adalah manusia yang paling baik. Ya. Jelas ya? Ini ucapan orang Syiah. Sekarang kalau misalnya ada yang adzan kita dengar seperti itu dan menambah, kita jawab apa? Hah? Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin? Ya. Kalau masalah menjawabnya ya seperti yang diucapkan oleh muadzin, ini hadis tidak mencakup sebab dia keluar dari konteks apa? Konteks syariat. Ya. Tapi kalau Syekh Mukbil rahimahullah beliau ditanya, ya. Kalau muadzinnya misalnya membaca as-salatu hayya 'ala khairil amal. Ya, hayya 'ala khairil amal. Kita jawab apa? Maka kata Syekh, kita jawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kata beliau. Sebab itu adalah musibah. Ya. Sebab itu adalah musibah. Nah. Baik. Selesai ya pembahasan hadis Abu Sa'id. Kemudian berikutnya. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa an Utsman ibni Abi Al-As radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi." فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. Ya. Ini hadisnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Lima, dihasankan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan pula oleh Syekh Mukbil, dia syarat Muslim. Nah, Ya. Utsman ibn Abil As, beliau pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam kaumku. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta imamuhum. Sudah, kamu adalah imam mereka. Wa qad tadi bi adhafihim. Ya. Dan hendaknya engkau ya memperhatikan orang yang paling lemah di antara mereka. Wattakhid muaddinan, dan angkatlah seorang muaddin. La ya'khudhu ala adhanihi, la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Ya, muaddin ini tidak mengambil upah di atas adhan yang dia kumandangkan. Ini ada beberapa pembahasan di dalam hadis. Yang pertama, ya, bolehnya seseorang itu yang meminta dijadikan sebagai imam di sebuah masjid kalau memang dia melihat kemampuan pada dirinya, ya, dan kelayakan pada dirinya. Ya, dan ini tentunya masuk di dalam pembahasan umum, dibahas oleh para ulama tentang meminta wilayah, ya, meminta jabatan, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan boleh memintanya kalau memang ada maslahat syar'i di dalamnya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, beliau berkata, ija'alni ala khazainil ard. Ya, jadikanlah saya untuk apa namanya menangani perbendaharaan bumi, hasil-hasil bumi. Nah, maka itu boleh kalau memang dia melihat ada hajat di dalamnya. Ya, walaupun asalnya meminta hal ini adalah hal yang tidak terpuji, itu asal. Sebab Nabi SAW melarang. Dan beliau berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Jangan engkau meminta imarah, meminta kepemimpinan. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga, ini menunjukkan bahwa seorang imam, ini pembahasan yang ketiga, seorang imam, ya, dia hendaknya memperhatikan keadaan makmumnya. Memperhatikan keadaan makmumnya. Dia diikuti, maka makmum di belakangnya dilihat siapa yang paling lemah dari mereka, maka dia ukur bacaannya dengan orang yang lemah tersebut. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga di dalam hadis ini, dan ini inti pembahasan yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar dibawakannya di bab adzan ini, ya, tentang masalah mengambil upah kalau seorang itu melakukan adzan, apakah boleh dia mengambil upah atau tidak? Sini Nabi bersabda di dalam hadis, wattakhid muaddinan, angkatlah seorang tukang adzan yang tidak mengambil upah terhadap adzan yang dia kumandangkan. Ya, di dalam masalah mengambil upah ini, ya, para ulama, ya, ada yang mengharamkannya, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh, ya, dan ada pendapat-pendapat yang lain di dalam hal ini. Ya, dan yang benarnya bahwa orang yang mengambil upah itu dirinci keadaannya, harus dirinci. Ya, jelas. Kalau misalnya dia adzan dan dia syaratkan akad dia adzan, seakan-akan dia melakukan akad kerja akan adzan. Ya. Saya adzan di masjid ini, tapi saya upahnya sekian. Atau dia ada nego dengan pengurus masjid. Ya, bagaimana upahmu sekian? Oh ya, enggak apa-apa, tapi bagus ditambah lagi sedikit. Ya. Sekian dan sekian. Ya, maka ini dia tetapkan pada dirinya upah. Dan kalau dia melakukan adzan untuk hal ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebab adzan itu adalah ibadah. Sebuah ibadah, ketaatan yang tidak boleh diambil upah di atasnya. Ya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Iya. Allah berfirman, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan menghendaki perhiasan dari dunia, maka kami akan menyempurnakan amalan-amalan yang mereka lakukan padanya. Maksudnya amalan yang mereka lakukan Allah berikan kepadanya. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak dikurangi di dalamnya. Ini di dunia, tapi di akhirat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagian untuknya di hari akhirat kecuali neraka. Ya. Dan batallah seluruh apa yang mereka lakukan. Ya. Apa? Gugurlah seluruh amalan yang mereka lakukan dan batallah seluruh perbuatan mereka, amalan yang mereka telah kerjakan. Nah, maka ini menunjukkan bahayanya seseorang itu mengambil adzan dan dia menghendaki kehidupan dunia dan sengaja bikin akad kerja untuk hal tersebut, untuk adzannya. Tapi kalau dia adzan, dia diperintah untuk adzan, ditetapkan sebagai muadzin, dia menerima tugas tersebut, ya, tanpa ada akad, ya, tanpa ada akad. Kemudian setelah itu dari pihak masjid, ya, memberikan pemberian kepadanya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Demikian pula kalau misalnya dia ditunjuk oleh pemerintah, kemudian pemerintah memberikan kepadanya dari Baitul Mal, itu tidak ada masalah. Ya. Ini tidak bertentangan. Karena itu tadi dirinci. Kalau dia bikin akad, itu namanya dia akadnya kontrak, sewa-menyewa. Ya. Akad kerja. Dan ini tidak boleh di dalam masalah ibadah ada akad kerja mengambil upah darinya. Ini haram. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia bentuknya tabarru, dia beramal ikhlas, kemudian dia diberikan pemberian, itu namanya ju'ala, ada pemberian untuk seorang yang beramal. Dan itu boleh saja. Ya, dilakukan kalau memang dilihat, ya ada maslahatnya dan kepentingan di dalamnya. Jelas ya? Maka ini harusnya diperhatikan oleh pihak pengurus masjid dan diperhatikan oleh orang-orang yang akan mengumandangkan adzan atau memegang amanah sebagai muadzin. Ya, dan memang adanya muadzin di sebuah masjid itu adalah sebuah maslahat yang sangat agung. Ya. Kalau tidak ada muadzin tetapnya, ya akan apa? Ya, akan amburadul masjidnya. Ya, muadzinnya seenaknya saja, dia mau hadir, hadir, tidak hadir, tidak hadir. Tapi kalau dia diberikan amanah, dia sebagai tukang adzan, ya. Dan dia sudah punya merasa tanggung jawab sebab tiap bulan diberikan pemberian, ya, maka dia komitmen untuk adzan, maka ini tentunya dari kemaslahatan yang diinginkan. Dari kemaslahatan yang diinginkan. Karena itu di masalah muadzin ini, ya harusnya menetapkan sebagai imam dan tukang adzan itu dari pihak pemerintah. Dan di sini nampak ya, ya Utsman bin Abdul Aziz ketika ingin menjadi imam di masjidnya, dia tidak langsung maju ke depan menjadi imam. Ya, terus menjadi imam dia maju-maju, akhirnya resmi walaupun makmumnya tidak pernah bicara, dia resmi jadi imam sendiri. Ya, tidak seperti itu. Tapi dia datang kepada Nabi dan Nabi menetapkan anta imamuhum, engkau adalah imam mereka. Jelas ya? Sebab memang asalnya ini kembali kepada pemerintah. Ini kalau pemerintah menangani. Pemerintah menangani. Ya. Dan di banyak negeri di apa namanya di Timur Tengah sana, itu memang pemerintah ya memasukkannya ke dalam Departemen Agama untuk diurus. Ya, siapa yang menjadi imam di sebuah masjid, siapa yang menjadi muadzin, siapa yang khatibnya, ya berbicara khutbah, ya. Dan siapa yang tidak apa namanya? Dan siapa yang memegang indang itu ditetapkan semuanya. Ya. Sebab ini dari kemaslahatan. Ya. Demikian pula khutbah para khatib-khatib harus ditetapkan oleh imam. Ya, oleh negara. Ya. Atau siapa yang mewakilinya. Ya, sebab kalau setiap orang naik, dia punya apa namanya? Pikiran di kepalanya, dia berbicara di depan manusia, maka akan terjadi kerusakan. Dan inilah yang kita saksikan sekarang ini. Ya, setiap orang yang merasa bangga dengan pemahamannya, merasa bangga dengan pemikirannya, ya dia berdiri bicara tidak ada batasnya. Bicara tidak ada batasnya, menghujat, mengkritik, ya, menjelekkan, apalagi membawa pemikiran-pemikiran yang aneh dan keliru. Ya. Di sinilah tugasnya pemerintah untuk apa namanya? Ya, menyaring hal-hal yang seperti itu dan membersihkan umat Islam dari kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Baik. Selesai ya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau rahimahullah wa an Malik bin al-Khuwairith radhiyallahu anhu annahu qala lana rasul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu falyu'addil lakum ahadukum al-hadith akhrajahu as-sab'ah. Dari Malik bin al-Khuwairith radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, idza hadaratis salat, apabila salat telah hadir, falyu'addil lakum ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi muadzin, mengumandangkan adzan. Ya. Al-hadits. Ya, kalau haditsnya lengkapnya, jadi di konteks di lafaz sahih Bukhari, Malik bin al-Khuwairith ya, bercerita, kami datang kepada Nabi ya, bersama beberapa orang dari kaumku. Lalu kami tinggal di sisi Rasulullah selama 20 malam. Ya. Jadi mereka ini satu rombongan, subhanallah, ya, di tengah kaumnya melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu berapa hari? Hah? 20 malam. Ya, ini dari etika as-salaf, dari masa para sahabat. Ada yang seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini. Sebab namanya orang yang menuntut ilmu, kadang dia tidak bisa kontinu, misalnya dia datangi ke pondok pesantren atau dia ke guru misalnya belajar setahun, dua tahun, empat tahun. Ada yang tidak bisa seperti itu. Tapi dia punya kemampuan, misalnya dia belajar selama beberapa hari. Ya, seperti Malik bin Al-Khwairid misalnya dia 20 hari. Tadi yang punya kemampuan 10 hari. Ya. Maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini memberi manfaat untuknya, memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan. Jelas ya? Tapi kalau tidak ada semangat, nah itu yang repot. Ya. Tidak pernah berpikir untuk apa namanya? Ya, menuntut ilmu itu yang repot. Ya. Akan berlalu umur itu. Terus berjalan, ya. Dan akhirnya ya, umurnya berlalu dan tidak ada penyesalan kecuali di hari tua saja. Ya. Dan ini adalah hal yang keliru bagi seorang muslim. Ya. Dihendaknya mengatur waktunya sebaik mungkin. Ilmu itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimudahkan ya, cara menuntutnya, dimudahkan cara mempelajarinya, dimudahkan cara memahaminya. Yang penting ditempuh dengan jalur-jalurnya dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Malik bin Al-Khwairith, da'adala Rasulullah rahiman rafiqan. Dan Nabi itu sangat pengasih, ya, sangat lembut kepada kami. Ya, falamma ra'a syauqana ila ahlina, begitu Nabi sudah melihat kami rindu kepada keluarga kami. Ya. Jadi mereka sudah duduk 20 hari, ya. Mereka masih mau duduk, tapi Nabi sudah melihat bahwa ini sudah mulai berpikir kepada keluarganya, rindu kepada keluarganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Irji'u, kembalilah kalian." Ya. Fakunu fihim. Hendaknya kalian berada di tengah keluarga kalian. Wa'allimuhum. Dan ajarilah mereka. Ini pesan Rasul. Ajari mereka. Ya. Wasallu. Ya. Dan solatlah kalian. Nah. Fa'idha hadaratis salah. Kalau solat sudah hadir. Falyu'adzil lakum ahadukum. Hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Walya'ummakum akbarukum. Dan hendaknya yang paling tua di antara kalian mengumandangkan apa? Adzan. Baik. Ini hadis dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin mengangkat sebuah pembahasan, yaitu tentang hukum adzan bagi orang yang musafir. Ya, pembahasan terlalu banyak terkait dengan orang yang mukim. Dan beliau dengan hadis ini, hadis Malik bin Al-Khwairith, sebab Nabi memerintah umum, kalau kalian pulang, ya, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan kalau waktu sholat telah hadir. Ya, jelasnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa adzan itu wajib pada saat mukim maupun pada saat safar. Iya. Pada saat mukim maupun saat apa? Saat safar. Iya. Nah, dan ini pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, dan pendapat ahli zahir, orang-orang zahiriyah, pendapat Ibnu Al-Mundhir, dan ini salah satu riwayat dari Imam Malik. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan semalam juga kita membaca Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di menguatkan pendapat ini. Jelas ya? Baik, sebab memang keumuman hadis menunjukkan tentang hal itu. Ya, dan tidak ada ruginya seorang berada di manapun dia apa? Dia mengumandangkan adzan dan melakukan adzan. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya. Ini menunjukkan bahwa pada muadzin itu tidak disyaratkan syarat apapun kecuali satu saja. Dia adalah seorang muslim. Sebab Nabi berkata, "Falyu'addil lakum ahadukum." Dan yang menjadi adzan, yang adzan di antara kalian adalah salah seorang di antara kalian. Jadi tunjuk di antara kalian. Itu aja syaratnya. Dia harus seorang muslim. Karena itu muadzin dia tidak harus orang besar. Boleh anak kecil adzan. Ya. Boleh anak kecil adzan. Ya. Kemudian seorang muadzin, ya. Seorang muadzin, ya. Tidak disyaratkan dia harus adalah orang yang adil. Dalam artian bukan orang yang fasik. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya ada perokok misalnya atau peminum khamar misalnya, dia adzan, ya, dia berbuat maksiat tapi dia adzan, apakah adzannya syah? Jawabannya tidak disyaratkan syah adzannya, tidak disyaratkan dia ada adala. Yang penting dia adalah seorang apa? Muslim. Nah, kemudian ya, kalimat beliau, adzan salah seorang dari kalian, salah seorang dari kalian berlaku umum, ya, musafir maupun mukim, musafir maupun mukim. Nah, baik. Ya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan, penjelasan tentang keutamaan rihlah, melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya. Dan terdapat keutamaan memberikan pelajaran kepada orang lain. Dan di dalam hadis ini juga bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini penyayang terhadap umatnya, perhatian terhadap keadaan ya umatnya. Nah, kemudian di dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah, An Jabir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal ila addanta fatarassal wa idza aqamta fahdar wa idza aqamta fahdur waj'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughu al-akilu min akalihi min aklihi. Al-hadith rawahu Tirmidzi wa dha'afah. Nah, ini beberapa hadith akan dibawakan oleh Ibnu Hajar. Beliau sengaja membawakannya untuk menjelaskan kelemahannya. Ya. Hadith yang pertama dari Jabir, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, kalau kamu adzan, fatarassal." Ya, maksudnya pelan-pelan adzannya. Ya. Jangan tergesa-gesa. Ya, ada jarak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada jaraknya. Jelas ya? Enggak terlalu cepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Biasanya. Ini namanya segera. Ya. Tarassal. Wa idza aqamta fahdar. Dan kalau kamu qamat, fahdar. Ya, dengan cepat. Ya. Ini bedanya ya antara adzan dan qamat. Waj'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughu al-akilu min akalihi. Jadikanlah antara adzan dan qomatmu kadar seperti orang yang selesai makan dari makanannya. Ya, maksudnya kalau sudah adzan, kapan waktu qomatnya? Ya, lihat saja kalau ada orang makan kira-kira berapa lama dia selesai makan. Ya. Jelas ya? Demikian. Ini kadarnya. Tapi hadis ini dibawakan di sini oleh penulis beliau ingin menerangkan kelemahannya. Ya. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Mun'im bin Nu'aim. Ya. Al-Aswari. Ya. Dan dia ini kata Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim, munkarul hadith laisa bithiqah. Tidak ada jalan yang lain dari jalan Yahya bin Muslim Al-Bakka. Dan dia juga lemah. Ya, maka hadith ini lemah, bahkan sangat lemah, dhaif jiddan. Jelas ya? Ya. Kandungan hadithnya memang lemah. Tapi amalan adamnya itu jangan tergesa-gesa, iqamatnya cepat. Ini sudah amalan yang berjalan di tengah kaum muslimin dari masa ke masa. Ya, jelas ya? Dari masa ke masa. Maka itu afdalnya yang diikuti. Ya. Afdalnya yang diikuti. Baik. Adapun kadar, ya, jarak antara siapa? Antara adzan dan qomat, ini tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya. Ini kembali kepada kemaslahatan yang dilihat oleh seorang imam. Ya, sebab imam yang menentukan di dalam hal ini. Ya, dia melihat jarak cocoknya itu berapa lama. Ya, jarak cocoknya berapa lama. Ya, kecuali kalau misalnya pemerintah telah menetapkan, ya, misalnya di sebagian negeri, kalau di Saudi Arabia misalnya, di Arab Saudi, itu oleh Departemen Agama sudah ditetapkan. Ya, kalau sholat subuh misalnya hanya sejarak 20 menit paling lama. Ya. Kalau apa atau ya atau 15 menit. Salat yang lainnya 10 menit. Ya, di salat maghrib dia lebih cepat sedikit. Jelas ya? Kalau ditetapkan seperti ini tidak ada masalah kalau memang dilihat kemaslahatan. Dilihat kemaslahatan. Ya, dan ini di sebuah masjid kadang perlu ditetapkan seperti itu. Agar supaya jemaah masjid terbiasa dengan ketetapan salatnya kapan. Apalagi kalau di sekitar masjid itu banyak orang-orang yang kerja, ya, maka ini harus diatur waktunya sesuai dengan keadaan kebanyakan jemaah. Ya. Kalau misalnya sudah adzan, ya, orang biasanya kerja cepat dia pulang. Ya. Imamnya, ya, dia masih ingin santai sampai 25 menit diundur. Ya, ini akan memberatkan. Ya, orang-orang. Jelas ya? Maka di sini, ya, seorang imam melihat bagaimana hal yang maslahat, ya, di dalam hal tersebut atau di dalam masalah jaraknya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam kelanjutan, kata beliau, walahu an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'addinu illa mutawaddi wa dha'afahu aidha. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi juga dari hadits Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada yang melakukan adzan kecuali dia itu berwudu. Kecuali dia berwudu. Nah, dan hadits ini juga dilemahkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Ini banyak cacat di dalam hadits ini. Ada beberapa cacat di dalamnya. Ya, ada keterputusan antara Az-Zuhri dan Abu Hurairah. Terus ada rawi yang bernama Muawiyah bin Yahya As-Sadafi. Ini adalah rawi yang lemah. Naam. Ya. Muawiyah bin Yahya As-Sadafi, dia adalah dhaif. Ya. Dan demikian pula apa? Ada penyelisian di dalamnya. Muawiyah bin Yahya As-Salafi diselisih oleh Yunus bin Yazid Al-Aili, ya. Semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri dan diriwayatkannya adalah secara mauquf dari Abu Hurairah, bukan marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tiga cacat yang semuanya menyebabkan hadis ini lemah. Ya, maka secara umum tidak ada dalil yang mengharuskan seorang muadzin diadzan dalam keadaan apa? Dalam keadaan berwudu. Tapi dalam masalah ini hukum yang terkandung di dalamnya itu disusun di atas tiga perkara. Yang pertama, seorang muadzin kalau diadzan dalam keadaan bersuci dari hadits kecil dan hadits akbar, ini yang paling afdal dan paling utama. Sebab dia hendak menegakkan syiar Allah. Menegakkan syiar Allah itu harus dengan apa? Dengan memuliakannya, mengagungkannya, dan bentuk mengagungkannya adalah dengan berwudu, apalagi dia dengan lafaz-lafaz zikir, ya. Telah datang sejumlah, ya, riwayat dan pembahasan dalam fikih tentang hukum membaca Al-Qur'an, hukum membaca kalimat-kalimat zikir sebelum berwudu. Ya, karena itu afdalnya dia dalam keadaan berwudu mengumandangkan adzan. Ya. Keadaan yang kedua, kalau muadzinnya hadatnya hadat kecil. Ya, maka ini boleh diadzan, hukumnya boleh. Kalau muadzinnya, keadaan yang ketiga, muadzinnya hadatnya hadat akbar, dia junub misalnya, dia pergi adzan, boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh saja, tapi itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, ini tiga keadaan yang disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kemudian hadits berikutnya, kata beliau, walahu an Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man addana fa huwa yuqim wa dha'afahu aidha. Ya. Kata beliau, dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga dari Ziyad ibn al-Harith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapa yang mengumandangkan adzan, maka dia pula yang melakukan qamat. Dia pula yang melakukan qamat. Namun hadis ini juga dilemahkan oleh siapa? Imam At-Tirmidzi. Ya, kelemahannya karena ada rawi di dalam yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, dan dia ini dhaiful hadis. Dia ini dhaif al-hadis. Nah, dia ada pendukung dari hadis Ibnu Umar, namun hadisnya dianggap sebagai hadis yang mungkar oleh Abu Hatim. Karena itu yang benarnya ini adalah hadis yang lemah. Hadisnya dilemahkan juga oleh Syekh Al-Albani di dalam beberapa kitab beliau. Baik. Jadi kandungan dari hadis ini beliau bawakan di sini tentang masalah muadzin, apakah dia yang berhak qomat atau boleh orang lain qomat. Ya, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Jelasnya? Ya, dan muadzin itu enggak harus dia qomat, dia enggak harus dia sendiri yang qomat. Tapi harus dijaga etika di sebuah masjid. Kalau di sebuah masjid itu ada muadzinnya, muadzin yang lebih mengetahui keadaan masyarakat di sekitar masjid. Ya, kapan qomatnya? Ya. Dan lebih mengetahui keadaan imam, imamnya berhalangan atau tidak. Maka harusnya dia melakukan, dia lebih didahulukan dari sisi ini, dari alasan ini. Jelas ya? Ya. Sebab kalau terlalu dibuka juga nanti akan datang. Ada orang dia tergesa-gesa, baru saja adzan, ya selesai dia sholat sunnah 2 rakaat, baru 3 menit berlalu, ya langsung dia komat sendiri. Akhirnya orang ikut. Ya. Dan ini namanya membuat apa? Kekacauan di dalam masjid. Ya. Membuat kekacauan di dalam masjid. Maka ya, kalau dari sisi hukum umum, ya tidak harus memang muadzin itu dia yang komat, tidak harus. Ya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan kelayakan yang harus dipertimbangkan di dalam masalah ini. Tidak dilihat di dalam satu sudut saja. Muadzin itu mu'taman kata Nabi. Muadzin itu adalah memegang amanah. Ya. Maka amanahnya ini mencakup banyak hal. Dia hendaknya melihat hal-hal yang dengannya atau padanya dia diamanahkan. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya, ya. Kata beliau wali Abi Dawud di hadis Abdullah bin Zaid, annahu qala ana ra'aituhu ya'ni al-adhan wa ana kuntu uriduhu faqala fa aqim anta wa fihi dha'fun aidha. Ya, ini hadis bertentangan dengan hadis sebelumnya. Ya, dalam hadis Abu Dawud riwayat Abdullah dari Abdullah bin Zaid riwayat Abu Dawud, ya Abdullah bin Zaid berkata, saya melihatnya, maksudnya melihat adzan itu, mimpi melihatnya. Dan saya ingin mengumandangkan adzan itu. Tetapi Nabi berkata, ya dimaklumi ya, yang mengumandangkan adzan siapa? Bilal. Maka Nabi berkata kepada Abdullah bin Zaid, fa aqim anta, kamu yang melakukan qomat. Ya, jadi Abdullah bin Zaid qomat dan Bilal apa? Bilal adzan. Tapi ini hadis kata Ibnu Hajar wa fihi dha'fun aidha, di dalamnya juga ada kelemahan. Ya. Bukan lemah saja, bahkan sangat lemah. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama ya Muhammad ibn Amr al-Waqifi al-Ansari, dan dia ini dhaiful hadis. Nah, dhaif saja. Dia dianggap dhaif oleh Al-Qattan, Ibn Numair, Yahya ibn Ma'in dan selainnya. Baik. Kemudian ya. Hadis berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinu amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqamah. Rawahu Ibnu Adi wa dha'afahu ya, walil Baihaqi nahwuhu an Aliin min qawlihi. Kata beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muadzin itu lebih memiliki hak memegang adzan. Imam lebih memiliki hak untuk memegang qomat. Iya. Jadi kalau masalah qomat, imam yang didahulukan. Imam perintah muadzin qomat, qomat. Ya, imam ada, ya. Muadzin ada, muadzin mau qomat maka dia harus minta izin ke mana? Ke imam. Itu pengertian dari hadis ini. Tapi sayang hadisnya juga hadis yang lemah. Ya, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Syarik bin Abdullah An-Nakhai, dan dia ini dhaiful hadis. Dia ini dhaif al-hadis. Nah, adapun riwayat Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib ini juga tidak kuat. Ya, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ma'arik bin Abbad, dan dia ini sangat lemah hadisnya. Sangat lemah hadisnya. Baik. Ya. Jadi hukum di dalam masalah ini saya hanya kembalikan kepada hukum asalnya seorang muadzin itu diangkat. Ya. Jadi ini yang sering terjadi pertengkaran antara muadzin dan imam. Ya. Karena muadzinnya ya melihat imamnya terlambat, ya. Wah, ini imam kelihatannya terlambat lagi ini. Padahal imamnya ada di rumahnya. Ya. Ada di mana? Di rumahnya. Ya. Langsung qomat saja. Imamnya datang dia marah. Kamu ini sudah melangkai hak saya. Ya. Jelas ya? Maka di sini harus diketahui bagaimana tuntunan. Ya. Dimaklumi ya bahwa Bilal yang azan. Dan Bilal apabila beliau azan, ya. Dan Nabi belum keluar, Bilal datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumumkan, memberitahu bahwa sudah azan. Ya, dan akan ditegakkan salat. Ya. Maka harusnya muadzin itu mengetahui keadaan. Jadi ya, kalau dia tahu imamnya ada, sebentar lagi keluar, ya mungkin terlambat sedikit imamnya, ya tunggulah sebentar. Kan begitu. Kecuali kalau imamnya yang memberi peraturan, kapan saya terlambat walaupun semenit langsung qomat, ya enggak ada masalah. Ya, jelas ya? Kalau memang sudah ada peraturan dari imam seperti itu. Ya, tapi kalau imamnya ada, ya. Muadzin mampu ke rumah imam kemudian mengatakan sekarang sudah waktu salat, dia hendak ke tempat imam, maka ini tentunya adalah kurang pantas. Hal yang kurang pantas. Karena itulah di dalam masalah solat berjamaah ini, itu yang dituntut adalah kemaslahatan tegaknya sebuah jamaah, ya, dan berlangsungnya solat berjamaah itu dengan cara yang baik. Karena itu imam harus mengetahui kedudukannya apa, muadzin juga harus mengetahui kedudukannya apa. Ya, jelasnya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, atau sebelum saya lanjutkan, ada hadis yang lain yang mungkin bisa mencukupi hadis yang disebutkan di sini. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah berkata, "Kana Bilalun yu'addinu idza dahadhat asy-syams wa la yuqim hatta yakhruja an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ya, kata Jabir bin Samurah, adalah Bilal, beliau mengumandangkan adzan ketika matahari itu sudah tergelincir. Ini untuk salat apa? Salat duhur. Dan adalah Bilal, beliau tidak melakukan qamat sampai Nabi keluar. Ya, kalau Nabi sudah keluar, barulah apa? Bilal qamat. Nah, baik. Kemudian ada juga hadith yang lain, hadith Abi Hurairah, riwayat Ahmad, At-Tirmidhi, dan datang juga dari hadith Abi Umama, riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhamin wal-muaddinu mu'taman, Allahumma arshidil a'imma waghfir lil muaddinin. Imam itu adalah dhamin. Imam adalah apa? Dhamin, penanggung jawab. Dan muaddin adalah mu'taman, diberi amanah. Ya, kalau dia diberi amanah, dia asalnya sesuai dengan apa yang diamanahkan. Ya. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah berilah petunjuk kepada para imam. Ya. Dan ampunilah para tukang adzan. Ampunilah para tukang adzan. Ya. Maka ini hadis, ya, menjelaskan, ya, fikih yang seharusnya apa diperhatikan oleh imam dan muadzin. Dan apa yang telah kita terangkan tadi, insyaallah taala sudah cukup di dalam hal ini. Nah, jadi semuanya melihat keadaannya masing-masing, melihat keadaannya masing-masing. Ya, si muadzin jangan diadzan atau jangan dia qamat kecuali dengan izin imam, kalau imamnya ada. Ya, kalau imamnya ada atau sepantasnya dia tunggu. Tapi kalau memang imamnya tidak ada, ya dia tunggu kan enggak mungkin. Ya. Nah, karena itu dalam sejumlah riwayat atau di dalam sebagian riwayat, seperti dalam Sahih Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah dalam hadis yang panjang di perang Tabuk, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, ya, pergi membuang hajatnya ditemani oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka begitu beliau kembali, ternyata para sahabat sudah salat diimami oleh Abdurrahman ibn Auf. Ya, mereka tidak menunggu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, setelah salam, ya, setelah salat Nabi berkata, "Ahsantum, kalian telah berbuat baik." Ya. Atau "Asabatum, kalian telah benar di dalam hal ini." Jelas ya? Nah, demikian pula kisah yang diterangkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ke Bani Amr bin Auf. Ya, beliau ada mendamaikan di kalangan mereka. Maka dekatlah waktu sholat. Maka muadzin pun datang kepada Abu Bakar. Ya. Lalu muadzin berkata, "Apakah kamu ingin menjadi imam? Saya akan qomat sekarang." Ya. Maka Abu Bakar berkata, "Iya." Maka Abu Bakar pun sholat mengimami manusia. Jelas ya? Ya, setelah itu di akhir kisah Nabi membenarkan perbuatan itu. Sebab memang Rasulullah pergi, tidak berada di mana? Di tempat. Ya, karena itu Abu Bakar pun menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yuraddu ad-du'a baina al-adhan wal iqamah. La yuraddu ad-du'a baina al-adhan wal iqamah. Ya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, doa itu tidak akan ditolak antara adzan dan qomat. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, hadisnya sahih. Ya, sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, maksud saya hadisnya dari seluruh jalan-jalannya disahihkan. Ya. Adapun hadits ini ya dari jalan ini ada rawi yang lemah namanya Zaidul Ammi. Ada kelemahan dari hafalannya, tapi ada dari jalan yang lain yang menguatkannya. Dan Syekh Al-Albani menguatkan hadits-hadits tersebut. Baik. Jadi secara global hadisnya sahih. Dan di dalam hadits ini terdapat dalil tentang diterimanya doa. Dan ini adalah salah satu tempat mustajabah berdoa. Salah satu tempat mustajabah berdoa yaitu antara adzan dan qamat. Antara adzan dan qamat. Nah. Ya, kemudian hadits yang terakhir. Hadits yang terakhir. Kata beliau, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah akhrajahu al-arba'ah. Ya. Kata beliau rahimahullah dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man qala hina yasma'u nida, siapa yang berkata ketika dia mendengarkan adzan, maksudnya dia baca doa, ini doa yang dibaca setelah adzan, setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, maksudnya panggilan adzan yang sempurna ini, wa salatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan, Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, berilah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, wa ba'athku maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah dia ke kedudukan mahmud alladhi wa'adtah, yang engkau janjikan. Ya, jadi siapa yang membaca doa ini setelah mendengar adhan, maka Nabi berkata halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah, maka halal untuknya syafa'atku pada hari kiamat. Nah, jelas ya. Kata beliau hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Arba'ah, Imam 4. Ya, Imam 4. Ada di ini di yang punya apa namanya Subulus Salam. Hadis ini ada di Subulus Salam. Hah? Ada di Subulus Salam. Baik. Baik. Ada ya di Subulus Salam. Kalau di manuskripnya, asal manuskripnya tidak ada hadits ini. Tidak ada hadits ini. Tapi ada di sebagian cetakan disebutkan hadits ini. Mungkin diambil dari ya Subulus Salam. Nah, dan di sini ada kesalahan takhrij sedikit dikeluarkan oleh Imam 4 padahal hadisnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Biasanya al-hafidz itu tidak akan keluar dari Sahih Al-Bukhari, tidak akan memberikan rujukan di luar Sahih Bukhari kalau ada di Sahih Al-Bukhari. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, baik. Ini hadis penjelasan tentang doa yang dibaca ketika mendengarkan adzan. Ketika mendengarkan adzan. Ada beberapa doa yang diajarkan. Nah, di antara doa yang diajarkan adalah doa ini. Di antara doa yang diajarkan juga diterangkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim. Ya. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muaddin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan muaddin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. "Tsumma shallu alayya," kemudian bacalah selawat terhadapku. "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran." Sebab siapa yang memberikan salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Thumma salallaha li al-wasilah. Kemudian mintakanlah untukku kepada Allah al-wasilah. Fainnaha manzilatun fil jannah. La tambagi li abidin min ibadillah. Ya. La tambagi illa li abidin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa. Mimman sa'ala Ya. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ati. Kata beliau, kemudian dia memintakan untuk wasilah. Wasilah itu adalah sebuah kedudukan di sorga. Tidak pantas kedudukan ini untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Ya, tidak pantas kedudukan ini kecuali hanya untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan Nabi berkata, saya berharap saya adalah orang yang mendapatkan wasilah itu. Maka kata Nabi, siapa yang memohonkan untukku wasilah, halal untuknya syafaatku. Halal untuknya apa? Syafaatku. Ya. Ini hadith yang kedua. Hadith yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul mu'adzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan." Ya. Ghafarallahu atau ghafara lahu dambahu. Nah. Iya. Kata beliau, siapa yang ya. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang berkata ketika si muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia membaca raditu billahi rabban wa bil islami dina ya wa bi Muhammadin apa raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Dia membaca itu. Ya. Dia membaca hal tersebut, maka dikatakan Allah akan mengampuni untuknya dosanya. Allah akan mengampuni untuknya dosanya. Nah. Ya, jelas ya? Ya. Di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memahami bahwa doa ini dari doa yang dibaca setelah adzan juga. Ya. Jadi bukan ketika dia membaca apa namanya? Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu dia jawab, tidak. Tapi ini doa dia baca lengkap setelah adzan. Ya, karena itu bacaannya lengkap. Jadi kalau dibacaan lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami apa? Dina. Ini doa yang dia baca. Jelas ya? Maka tersimpul dari sini ada berapa doa semuanya? Hah? Ada tiga doa. Setelah adzan ada tiga doa. Yang pertama afdalnya secara berurut dia baca selawat dulu. Ya. Setelah dia baca selawat, dia membaca doa yang tadi diterangkan dalam hadis Jabir, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah dan seterusnya. Setelah dia baca doa itu, maka dia baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Jelas ya? Maka ini tiga doa disyariatkan untuk dibaca. Baik, selesai sudah ya pembahasan Kitabul Adhan. Ya, ada beberapa pembahasan di sini mungkin saya lengkapi sebagai apa pelengkap dari pembahasan yang belum kita singgung. Ya, adzan itu asalnya dia dikumandangkan secara bersambung. Secara bersambung. Ya, kalau dipisah terlalu lama, ini hal yang tidak diperbolehkan. Sebab itu tidak pernah dituntunkan oleh as-salaf. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada adzan, ada yang adzan Allah Akbar Allah Akbar, ya setelah itu dia pergi ngopi dulu. Ya. Tadi dia pergi wudu dulu. Setelah itu dia kembali, dia sambu asyhadu an la ilaha illallah. Ya, maka ini tidak diperbolehkan sebab jauh apa? Jaraknya jauh. Tapi kalau ya, jaraknya dekat, ya, jaraknya dekat. Ya. Jaraknya dekat, maka tidak apa-apa. Ya, atau dia perlu berbicara, ya, dia ada misalnya Allah Akbar Allah Akbar. Ya, Allah Akbar Allah Akbar. Ya, tiba-tiba dia melakukan sesuatu, dia ingin ingatkan saja. Ya. Jangan kamu lakukan itu. Dia boleh berbicara, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan apa? Adannya. Itu tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Jelas ya? Kemudian di antara hal yang perlu diingatkan juga bahwa adzan ini adalah sebuah ibadah badaniyah. Sebuah ibadah badaniyah. Dia terkait dengan pelaksanaan ibadah dari satu orang. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang adzan, Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Di sela-sela adzannya tiba-tiba dia pingsan. Ya. Maka apakah disyariatkan menyambung adzan dia atau orang yang menggantinya di adzan dari awal? Hah? Ya, dan ini kadang terjadi ya. Ya, kalau saya sendiri saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya. Ya, ada orang yang adzan ya karena terlalu panjang adzannya sehingga perlu napas yang panjang. Ya. Akhirnya pingsan dia. Iya, ya, subhanallah langsung jatuh. Ya, ditangkap oleh kawannya. Setelah itu kawannya langsung ambil mikrofon dan lanjutkan adannya. Ya. Jelas ya? Apakah benar perbuatannya ini? Ya. Jawabannya dia keliru. Sebab ini adan, ya. Ya. Dia adalah ibadah terikat dengan apa namanya? Terikat dengan seseorang yang melaksanakannya. Datangnya dari satu orang. Jadi kalau ada yang ingin adan, maka dia harus adan dari awal. Dia ulangi dari apa? Dari awal. Dia lanjutkan. Adapun melanjutkan tidak diperbolehkan. Tapi dia hanya mengulangi dari awal. Nah, iya. Kemudian adzan itu asalnya dikumandangkan dalam keadaan berdiri. Itu yang paling afdolnya. Ini adalah sunnahnya dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat Al Bukhari dan hadits Abdullah bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Qum ya Bilal, berdirilah engkau wahai Bilal." Jelas ya. Dan dia adalah sunnah menurut apa kebanyakan para ulama. Nah, atau Ibnu Munzir berkata, ya, ajma'u kullu man ahfadha man ahfadhu anhu min ahlul ilm anna sunnata ayu'addina qa'iman. Ya. Sepakat seluruh yang saya hafal dari para ulama bahwa sunnahnya seorang itu memandangkan adzan dalam keadaan berdiri. Dan harusnya ini jangan ditinggalkan kecuali karena udzur. Sebab di sini Nabi memerintah qum ya Bilal. Bilal dalam keadaan duduk diperintah berdiri. Ya. Dan asalnya perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Ya, karena itu ya, tidak pantas seorang meninggalkannya dalam keadaan berdiri, ya, padahal dia mampu untuk berdiri. Jelas ya? Baik. Kemudian ketiga adzan, ya, afdalnya dia adzan menghadap ke kiblat. Afdalnya dia adzan menghadap ke kiblat. Ya. Sebab terdapat dalil-dalil umum tentang keutamaan menghadap kiblat dan juga ini dimaklumi dari amalan umat Islam semenjak dahulu hingga sekarang mereka adzan menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian adzan ini disyaratkan padanya tertib, harus berurut. Konteks adannya dari awal sampai akhirnya kita sudah terangkan berapa lafadznya, ya, bagaimana kaifiat adannya itu harus berurut, tidak boleh dia balik-balik adannya, la ilaha illallah dulu, setelah itu Allah akbar, setelah itu dia hayya ala shalah, kemudian setelah itu baru syahadat, ya, tidak boleh dia membalik-baliknya, sebab ini artinya dia melakukan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas ya. Dan sebagian para ulama mensyaratkan bahwa lafaz adannya harus sesuai dengan konteks yang diajarkan. Jadi kalau dibaca Allah Akbar, harus Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak boleh diganti Allahu Ajal misalnya. Ya Allahu A'zam. Seperti yang dipandang oleh sebagian ulama Hanafiyah. Dan itu adalah hal yang keliru. Sebab Nabi mengajarkan dengan konteks. Ya, jelas? Dan tidak ada dari umat Islam yang mengamalkan selain daripada kalangan para sahabat dan para tabiin yang mengamalkan selain daripada apa yang dikontekskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, itu saya kira pembahasan-pembahasan penting yang perlu saya lengkapi. Ya, walaupun masih ada sebenarnya banyak pembahasan. Ya, waktu sudah berlalu 10 menit. Ini pertanyaan insyaallah tahun nanti kita jawab di pelajaran setelah maghrib. Ya, insyaallah habis maghrib ada kita baca kelanjutan hadis yang kemarin. Kalau masih ada waktu kita jawab pertanyaan. Ya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.